Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad Rasulullah, kemudian keluarganya juga sahabat-sahabat beliau. Pemirsa, kita kembali berjumpa dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Yang hari ini kajiannya akan kita teruskan, yang akan kita mulai dari ayat ke-221. Yang ayat-ayat ini akan menceritakan mengenai perkawinan beda agama. Mungkin ibu-ibu di sini, pemirsa di rumah juga, dan adik-adik sekalian sering kali mendengar banyak terjadi perkawinan beda agama. Dan sering yang timbul dalam pertanyaan kita adalah bagaimana agama Islam melihat perkawinan beda agama tersebut, bagaimana hukumnya dalam agama Islam. Nanti pun akan diceritakan mengenai tujuan perkawinan. Perkawinan yang kita inginkan, sakinah, mawadah, warohmah, itu yang seperti apa, tujuannya seperti apa, nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh narasumber kita, Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasanya ada 3 orang panelis di sini, juga ada penonton yang sudah hadir. Pertama dari pengajian Namira Brawijaya, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan kemudian ada pengajian Nurul Jannah Cipadu Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Iya. Dan yang terakhir ini penonton kita adalah dari International Foundation Program SMA Bakti Mulia 400 Pondok Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sementara panelis kita yang pertama adalah Mbak Evi Yahya, seorang pengusaha. Kemudian Bapak Ibnu Amin, ini Inspektur Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Dan yang terakhir adalah Mbak Nur Hayati Nurbus, Sekretaris Nasyiatul Aisyah DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Sebelum kita mendengarkan penjelasan Pak Quraish mengenai perkawinan, dari mulai perkawinan beda agama sampai tujuan perkawinan kali dan hakikat perkawinan kali ya Pak Quraish ya, kita akan break sejenak. Kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kembali di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Kita mulai penjelasan di ayat ke-221 mengenai perkawinan ya Pak Quraish, ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan berbicara menyangkut perkawinan, secara khusus menyangkut perkawinan seorang muslim atau muslimah dengan orang-orang musyrik atau yang berlainan agama. Dulu juga sebelum turunnya ayat ini, ada sahabat Nabi yang punya kenalan akrab dengan seorang wanita, tetapi musyrikah. Dia ingin kawin. Nabi melarang. Ayat yang akan kita bahas ini juga melarang hal tersebut. Mari kita dengarkan alasannya apa. Wal a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikah walau a'jabat wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah biizni. Terjemahkan dulu. Janganlah kamu wahai para pria mengawini wanita-wanita musyrikah sampai mereka itu memeluk, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ketahuilah bahwa hamba sahaya, atau kalau kita bisa katakan sekarang, seorang wanita yang berstatus sosial rendah, itu lebih baik daripada seorang wanita yang musyrikah, walaupun status sosialnya tinggi. Dan walaupun wanita itu menarik kamu, tampannya menarik, cara-cara. Kemudian dia katakan, dan jangan juga kamu, wahai para wali, mengawinkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita muslimah, sampai orang musyrik itu percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ketahuilah bahwa hamba sahaya yang berstatus sosial rendah itu lebih baik daripada seorang pria musyrik, walaupun dia tampan, kaya, pandai dan sebagainya. Mengapa? Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu mengajak kamu ke neraka. Boleh jadi neraka dunia, dan yang pasti neraka akhirat. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah biizni. Allah mengajak kamu menuju perolehan maghfirah dan ampunannya, mengajak kamu ke sorga, sorga duniawi dan ukhrawi. Oke, kita lihat sekarang. Yang pertama kita mau terangkan, apa yang dinamai nikah? Nikah itu artinya penyatuan, menyatukan. Apanya yang disatukan? Bukan cuma badannya loh, pikirannya, cita-citanya, langkah-langkahnya, nilai-nilai yang dianutnya. Karena kalau berbeda langkah, seperti kereta api, satu relnya ke kiri, satu relnya ke kanan, bagaimana tuh? Tabrak. Ya kan? Jatuh. Kalau berbeda nilai-nilai, bisa hidup bahagia atau tidak? Saya tidak bicara bahwa nilainya baik atau buruk. Tetapi kalau sudah berbeda, jangankan perbedaan pandangan hidup dan nilai. Keluarga bisa berantakan kalau istrinya sedang senang masak yang pedas, suaminya tidak senang pedas. Ya. Harus ini, nikah itu menyatukan. Menyatukan pikiran, menyatukan langkah. Sedang orang yang berbeda agama, yang musyrik, itu tidak percaya Allah. Anda percaya Allah. Bagaimana bisa menyatu? Kalaupun Anda berdua bisa memberi toleransi, katakanlah, bagaimana kalau ada anak nanti? Mau dididik bagaimana? Sudah berbeda langkah. Ya kan? Oke. Kita itulah yang dimaksud, mereka itu mengajak kamu ke neraka, neraka dunia sebelum neraka akhirat. Orang sama-sama muslim dan muslimah aja, ya toh? Sama-sama kedudukan sosialnya saja, kalau sudah kecenderungannya berbeda, sudah sulit. Oke. Ya kan? Baik, kita lanjutkan. Menarik di sini, ibu-ibu, para pemirsa, Allah menyatakan, wala tankihul musyrikat. Tankihu. Jangan menikahi orang-orang, perempuan-perempuan musyrikah. Tetapi sebabtu dia menjelaskan tentang perempuan muslimah, dia katakan wala tungkihu. Kalau yang tadi tankihu, kalau ini tungkihu. Jangan menikah wahai lelaki muslim dengan wanita musyrikah, dan jangan menikahkan. Apa maknanya itu? Kalau lelaki boleh menikah langsung tanpa wali. Iya. Kalau perempuan harus ada yang menikahkan dia. Memang ulama lantas beda pendapat ini nikah. Tapi mari kita berpikir jernih sejenak. Siapa ini anak-anak muda nih? Siapa yang paling banyak dibohongi? Gadis atau pemuda? terus terang. Gadis ya. Karena perasaannya terlalu halus. Digombali sedikit dia udah percaya. Iya. Ya kan gitu. Kalau begitu dia perlu pendamping. Jangan ada orang yang datang melamar terus ini, jangan sampai dia dibohongi. Maka dia perlu ada wali yang memberi pertimbangan kepadanya. Nak, ini enggak cocok sama kamu. Nak, ini yang lebih baik. Itu sebabnya ayat ini berkata, kamu laki-laki jangan menikah. Apalagi laki-laki itu gampang bercerai. Karena laki-laki itu pemburu. Perempuan itu diburu. Ya kan? Haknya untuk mencerai ada pada lelaki. Perempuan terima aja. Jadi harus hati-hati sekali. Jangan mudah-mudah. Ya kan? Itu ayat kita ini. Baik. Karena itu dalam agama ada yang disebut kafa'ah, persesuaian. Sebenarnya bukan saja persesuaian itu di dalam akidah. Sebaiknya persesuaian itu semakin banyak persesuaian semakin baik. Sesuai pandangan hidupnya, sesuai budayanya, sesuai status sosialnya, itu yang bisa mengantar perkawinan kepada kelanggengan. Kalau sudah beda, budayanya aja beda. Ada satu dari kampung, satu dari kota. Tidak bisa. Nah, agama ini, ayat kita ini menjelaskan tentang hal tersebut. Akhirnya di ayat ini, Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya. Allah menjelaskan keterangan-keterangan ini kepada manusia. Supaya la'allahum yatadzakkarun. Supaya mereka itu sadar, mengingat, merenung. Nah, karena itu hati-hati. Pilih-pilih pasangan Anda yang terbaik. Baik, Pak Quraish. Sudah waktu ya? Okay. Baik. Kita mau lihat. Ada orang berkata begini. Saya bisa hidup berdua. Beda agama. Okay. Karena saya sudah cinta padanya. Kita mau bertanya, cinta sebelum kawin itu sama enggak dengan cinta sesudah kawin? Beda. Ah, beda. Jangan sampai cinta sebelum kawin itu emosi. Cinta sebelum kawin itu anak-anak muda masih ada gengsi. Kalau enggak punya duit, malu beritahu pacarnya bahwa saya enggak punya duit. Selanjutnya kita harus tahu kalau kita bicara ini, Allah menghendaki bahwa kehidupan rumah tangga itu dijalin oleh cinta. Nah, cinta itu kita lihat punya unsur-unsur. Dia baru Anda baru dapat mencintai seseorang kalau Anda mengenal dia. Setelah kenal, Anda lihat, oh saya punya kecocokan. Dari kecocokan itu mulai timbul benih cinta. Kemudian, untuk mengenalnya perlu perhatian. Saya tidak bisa kenal sesuatu kalau saya tidak perhatikan. Setelah saya perhatikan dan saya mulai timbul benih cinta ini di dalam jiwa saya, maka perlu apalagi tanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Ini anak-anak muda biasa pacaran begitu saya mau menikah, ya kan? Harus tanggung jawab. Tanggung jawab bukan kesewenangan. Biasa dorong saya bertanggung jawab. Tidak, karena itu perlu ada penghormatan. Anda harus hormati. Baik, Pak Quraish. Ini menarik sekali, Pak Quraish. Apakah memang agama Islam mengenal yang namanya pacaran? Nanti dibahas lebih jauh, Pak Quraish, ya. Kami akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Tadi kita berhenti waktu Pak Quraisy menerangkan bahwa sebelum ke arah pernikahan ini Pak Quraisy, ada yang namanya pengenalan ya Pak ya. Ada yang namanya pacaran di sana Pak. Silakan Pak. Betul. Agama Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan setiap orang yang mau kawin agar mengenal calonnya dulu. Karena kalau tidak kenal, kita tidak mau membeli kucing dalam karung. Harus ada pengenalan. Tetapi ingat, pengenalan yang terhormat. Karena cinta harus. Nanti saya kenalan, nanti saya bawa dia pergi ke jalan, saya pegang-pegang, itu bukan pacaran namanya. Karena apa? Anda harus menghormati calon istri Anda dan istri Anda. Sehingga kalau Anda main-main lantas diketahui orang, oh itu sudah dipegang-pegang tuh. Belum tentu ada yang mau lagi padanya. Itu berarti Anda tidak menghormati dia. Jadi kalau sekedar mengenal, datang ke rumah, bertemu dengan orang tuanya, berbicara karena ketulusan ingin mengawininya, maka itu oke-oke aja. Jadi kita tidak pahami pacaran itu lantas seperti yang difahami anak muda ya. Bukan itu agama. Kenapa? Karena setan selalu terlibat. Sekali Anda pegang tangannya, dia merangkak. Iya. Bisa terjadi kecelakaan. Itu dikhawatirkan oleh agama, jadi dilarang. Ya kan? Saya kira itu. Oke. Saya lanjutkan. Oke, kita lihat. Ini tadi tuntunan buat orang yang mau kawin. Ayat lanjutannya itu tuntunan dari satu aspek menyangkut orang yang sudah kawin. Ada yang bertanya pada Nabi, kita kan ini kawin ada hubungan suami istri. Lah, dulu pada masa Nabi, itu kalau perempuan lagi datang tamu bulanan, orang Yahudi tinggalkan dia. Tidak mau, tinggal, keluar rumah. Itu najis. Di pihak lain ada yang berkata, oh enggak apa-apa, dia bergaul aja. Senang tidak senang dipaksa. Dia punya laman seks. Nah, maka turunlah mereka bertanya, yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu, wahai Nabi Muhammad, tentang waktu haid atau haid itu sendiri. Bagaimana sih ini? Maka Al-Quran menjawab, kul, katakanlah, huwa adza, itu ada gangguan. Gangguan dalam fisik, gangguan dalam mental. Tetapi jangan tinggalkan rumah. Jangan anggap dia najis. Gauli dia dengan baik, tetapi jangan lakukan hubungan suami istri. Itu moderatnya ini. Oke, kulhu ada fa'tazilun nisaa fil mahid, maka tinggalkanlah wanita-wanita itu, dalam arti jangan gauli dia waktu dia haid. Kemudian wala taqrabuhunna hatta yathurna, janganlah dekati dia, dalam arti melakukan hubungan suami istri itu, sampai yathurna. Yathurna itu artinya sampai berhenti, sampai dia suci. Ada yang baca hatta yatathharna, sampai dia suci dan mandi. Kalau yang baca yang pertama, berhenti sebelum mandi sudah boleh. Kalau yang baca yatathharna, berhenti plus mandi. Ya toh? Faiza tataharna faatuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau dia sudah bersuci, silakan lakukan apa yang menjadi kebutuhan kamu. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Baru dia katakan, menarik ini. Nisa'ukum harsun lakum. Istri-istri kamu itu ladang buat kamu. Apa maknanya? Sirami ladangmu. Tanam benih pada ladangmu. Apa yang petani tanam di dalam ladang itulah yang tumbuh. Jangan marah kalau istrimu melahirkan anak perempuan, karena bukan dia yang salah. Yang salah petani. Iya. Ya kan? Betul kan? Hmm. Ini ulama-ulama berkata ini salah satu isyarat ilmiah Al-Quran. Bahwa jauh sebelum ini dia telah menerangkan bahwa benih yang menentukan jenis kelamin anak itu bukan ibu. Tapi yeah. Ya, XY ya. Yeah. XY itu. Oke. Okay. Dia ladang. Ladang itu perhatikan. Apalagi waktu kamu sedang menanam. Tetapi jangan tanami ladangmu setiap saat. Mm-hmm. Perlu ada waktu-waktu panen, ada waktunya, ya toh? Iya. Sepanjang tahun, jangan dong. Ini ayat kita itu. Nah, kalau ladangmu itu harus kamu perhatikan, jangan sampai ada hama, ada gangguan. Dalam arti, kalau istrimu sedang hamil, perhatikan dia. Coba lihat tuntunannya. Hmm. Kalau anak sudah lahir, jadikan anak itu seperti buah. Pelihara buahnya, bersihkan dia, nanti dibungkus yang baik supaya ada orang senang membelinya, ada orang senang memakannya. Itu fungsinya seorang ayah. Itu yang dimaksud nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum annasyitum. Silahkan, kalau kamu punya ladang, silahkan garap ladangmu selama tujuan penggarapan itu sesuai dengan tuntunan agama. Saya kira itu ya. Mm-hmm. Baik ya, cukup jelas ya ibu-ibu ya, walaupun jelas biasanya akan timbul pertanyaan di sini ya. Silakan nanti juga bagaimana posisi istri kemudian dibandingkan dengan suami tadi. Kita akan lanjutkan dalam segmen tanya jawab Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Pemirsa, kita masuki segmen tanya jawab di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab. Yang tadi bahasan kita banyak mengenai pernikahan dan perkawinan. Langsung ke panelis pertama Mbak Evi, silakan Mbak Evi. Terima kasih Mbak Lula. Mengenai akidah, akidah itu penting bagi kehidupan rumah tangga. Kenyataannya ada pasangan yang seakidah tapi tidak harmonis. Terus ada juga yang tidak seakidah tapi harmonis. Terus sebenarnya apa fungsi akidah dalam kehidupan rumah tangga itu, Pak? Akidah itu atau agama itu menentukan arah. Kemana kita mau mengarah? Tidak ada gunanya Anda memiliki alat transportasi kalau Anda tidak tahu mau kemana. Akidah yang menentukan arah, itu satu. Yang kedua, saya tidak berkata bahwa ada orang yang tidak seakidah, yang tidak harmonis. Ada. Tetapi orang semacam itu tidak lagi mempertimbangkan akidahnya. Ya kan? Udah gak ada. Ya. Setiap orang ada yang dinamai nilai yang tertinggi buat dia. Apa nilai tertinggi dalam pandangan Anda? Oh, nilai ekonomi. Udah, saya tidak pedulikan. Akhlak, apa saja. Itu yang tertinggi. Hmm. Ada yang berkata, nilai yang tertinggi buat saya adalah keyakinan saya. Nah, orang yang kawin, oke deh, biar aja begitu, ini aja. Itu dia sudah melepaskan akidahnya. Karena ini sudah tidak diperhatikan, mereka menyatu. Pada hal-hal yang mereka sepakati, apa yang mereka sepakati itu pasti tidak dipertimbangkan lagi dia punya akidah. Harmonislah, tetapi yakinlah bahwa itu hanya sementara. Pasti ada konflik kalau anaknya sudah lahir, kecuali kalau dia tidak mau didik lagi anaknya dalam, ya kan? Saya kira demikian. Okay. Iya, baik Mbak Evi, kita pindah ke Pak Amin, silakan. Terima kasih Mbak Lula, Pak Quraish Shihab. Jadi ada golongan sekuler beranggapan bahwa memasuki perkawinan itu ada tiga cara. Pertama, yaitu karena kebutuhan biologis, nafsu birahi, mungkin kecelakaan atau tertangkap basah sama hansip. Kemudian ada yang memasuki perkawinan itu karena orang tua. Mungkin kita pernah mendengar zamannya Siti Nurbaya, sampai sekarang pun mungkin ada orang tua menginginkan sesuatu kepada anaknya sehingga memaksakan anaknya untuk jodoh. Ketiga, juga memasuki perkawinan itu alasan dari sekuler mengatakan karena cinta. Sehingga cinta itu kadang tidak terbatas pada etnis, pada agama, dan juga tidak terbatas pada keturunan atau kekayaan. Dan bahkan ada perkawinan antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, yang terjadi pada era modern atau globalisasi sekarang. Tetapi saya melihat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat Bukhari dan Muslim, yang maksudnya dikawini perempuan itu karena empat perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Tetapi ambillah perempuan yang beragama supaya beruntung hidupnya. Artinya dalam kenyataannya sekarang pun, bahwa orang sudah terlanjur nih kawin. Dulu karena melihat cantik atau tampan. Dan sudah terlanjur mungkin ada yang melihat karena gajinya tinggi, karena kaya, dan karena keturunan bangsawan. Sehingga ini sudah terlanjur berumah tangga, tentunya bagaimana menurut Pak Glesial itu bisa diarahkan. Saya sudah paham. Jadi agama. Jadi begini, satu hal dulu. Kita inginkan perkawinan ini langgeng atau sementara? Bagaimana? Langgeng. Mau langgeng. Langgengnya hanya sampai kaki-kaki nining-nining atau sampai di akhirat? Sampai di akhirat. Ah, okay. Kalau begitu, yang harus menjadi perkat adalah nilai-nilai yang langgeng. Ya kan? Kecantikan langgeng atau tidak? Tidak. Kalau mengandalkan pada kecantikan, bapaknya udah keriput, ibunya udah jelek, cerai aja. Nah, jadi jangan mengandalkan. Mengandalkan kekayaan, langgeng atau tidak? Tidak langgeng. Mengandalkan kedudukan, tidak langgeng. Apa yang langgeng? Nah, agama datang, yang langgeng itu nilai-nilai. Cinta itu tidak bisa dibeli. Sekian banyak orang kaya yang gagal dalam perkawinannya. Kalau dia bisa beli, dia bayar aja. Nah, nilai-nilai yang bisa mempersatukan seseorang. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai agama. Karena itu, kalau orang Kristen, kawinlah dengan orang Kristen. Orang Islam, kawinlah dengan orang Islam. Orang Buddha, itu sama. Itu yang mengantar mereka langgeng. Saya kira begitu ya Pak. Okay. Baik, saya pindah ke Mbak Yati. Silakan Mbak Yati. Sekarang marak sebelum nikah seorang pasangan itu membuat perjanjian pranikah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari jika suatu saat mereka bercerai itu kan pembagian hartanya akan jelas. Nah, apakah ini akan berkaitan dengan ayat tadi yang mengatakan bahwa wanita adalah ladang bagimu? Apakah ini ada dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam relasi hubungan suami dan istri? Bagus, terima baik. Kasih. Ladang yang dimaksud tadi saya sudah jelaskan. Wanita yang bekerja punya hak atas hasilnya, suami tidak boleh campur. Sehingga suami berkewajiban memberi nafkah istri dan anaknya. Kalau istrinya kaya, suaminya tidak boleh berkata kamu yang bayar. Tidak boleh. Itu tanggung jawab suami. Nah, karena itu ladang yang dimaksud di sini bukan jadi lahan. Iya. Ya, tidak ya. Lirijali nasibum mimmak tasabu walinisa'i nasibum mimmak tasabna. Lelaki mempunyai hak atas hasil usahanya, perempuan juga punya hak. Ladang yang dimaksud seperti apa yang saya terangkan. Ada laki-laki kalau istrinya sudah hamil, sudah ditinggalkan. Enggak, dia punya ladang. Itu yang paling kamu cintai. Ya toh? Ada suami yang tidak perhatikan anaknya. Salah. Jadilah sebagai petani. Ya kan, itu yang dimaksud. Nah, di samping isyarat ilmiah tadi. Ya. Pak Kure, seperti biasanya saya mau menambahkan ya Pak ya. Mari. Saya mengambil pertanyaannya Mbak Yati lagi. Pak, di sini kan yang diceritakan dalam Al-Quran adalah posisi suami kepada istrinya. Ya. Istrinya kan sebagai ladang, jadi yang pasif ya Pak ya. Kalau posisi istri ke suami bagaimana Pak? Lain lagi, ayat lain lagi yang berbicara tentang itu. Ada satu hal dalam kehidupan suami istri. Yaitu yang pertama, kehidupan ini tidak bisa langgeng, tidak bisa damai kecuali kalau ada keseimbangan. Iya. Nah, kalau begitu, ada keseimbangan menyangkut kewajiban suami dan hak suami. Jangan suami berkata kewajiban saya lebih banyak dari haknya. Ada keseimbangan antara kewajiban istri dan hak-haknya. Istri punya hak loh. Ada lagi keseimbangan antara kewajiban dan hak suami dan kewajiban dan hak istri. Saya mau beri contoh deh. Istri tidak boleh berpuasa sunnah kecuali kalau suami. Ada enggak haknya istri? Apa nih? Nabi tidak sholat sunnah. Satu ketika itu saya cerita deh, Nabi suatu ketika mau sholat sunnah, mau sholat tahajud. Di samping beliau, istri beliau Aisyah. Nabi berkata, bolehkah saya sholat sunnah? Seakan-akan bahwa istri punya hak untuk didampingi oleh suaminya di malam hari paling tidak. Karena dia keluar. Seimbang gak ini sekarang? Seimbang. Jadi jangan berkata bahwa ini berat sebelah nih. Persoalannya ibu-ibunya gak tahu haknya. Ya kan? Iya. Jadi kemudian tidak bisa menuntut haknya dan ya Pak Kures. Tidak ya? Bisa menuntut haknya. Iya. Pasti ibu-ibu masih pengen bertanya ini Pak Kures ya. Pasti ibu-ibu ya. Nanti kita tanyakan lebih jauh. Mewakili semua pemirsa di rumah. Nanti kita teruskan tanya jawab kita ini. Masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi segmen tanya jawab kita di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Kures Syihab. Saya sekarang pindah ke penonton saya. Ada yang sudah mau bertanya di sini? Silakan Pak. Iya, terima kasih. Seperti kita ketahui Pak, dalam dunia pendidikan ya, kita orang tua tentunya memberikan pendidikan yang terbaik ya. Tapi suatu saat ketika anak sudah besar, mereka memilih jalan sendiri. Sehingga katakanlah kita tahu misalkan kita anak itu kawin dengan beda agama. Nah sebenarnya dalam di akhirat nanti tentu kan juga ada dampaknya bagi orang tua. Nah itu sebenarnya dampaknya dunia dan akhirat seperti apa? Untuk orang tuanya. Karena anak nanti kan bertanya ketika dia masuk neraka. Iya. Kenapa kamu masuk neraka? Karena orang tua saya. Padahal orang tua sudah memberikan yang terbaik. Iya. Nah, terima kasih. Orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya. Mengarahkannya ke arah yang baik. Tetapi dia tidak boleh maksa. Kalau seorang tua sudah mengarahkan dengan baik, segala kemampuannya sudah dia curahkan untuk anaknya, anaknya masih nyeleweng, dia terbebas dari tanggung jawab. Sama guru berkewajiban untuk mengajar anak-anaknya. Kalau guru udah terangkan sekali, dua kali, tiga kali, masih gak ngerti juga, jangan salahkan guru. Tapi kalau guru tidak menjelaskan dengan baik, yang salah gurunya, bukan muridnya. Ya kan? Begitu nanti di akhirat, begitu adil. Ya kan? Okay. Jadi kalau pendidikannya yang diberikan sudah cukup, tidak ada lagi dampak untuk orang tua. Tidak ada lagi ya, dampak, sudah selesai dia punya tugas. Baik. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, Ibu? Silakan Ibu. Terima kasih. Setelah kita melihat fenomena sehari-hari, ada aja calon pasangan suami istri karena suatu hal dan lain tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya, dari walinya misalnya. Tapi sejauh mana kekuasaan wali dalam menentukan calon pasangan dari seorang perempuan? Juga bagaimana boleh gak perempuan itu mengorbankan hubungan dengan keluarganya demi untuk memilih calon pasangannya itu? Ada prinsip dasar. Bahwa jangan sampai ada kawin paksa. Karena kawin paksa itu tidak melanggengkan perkawinan. Nah, karena itu pada masa Nabi ada seorang perempuan dipaksa oleh orang tuanya untuk kawin. Dia pergi mengadu kepada Nabi. Wahai Nabi, ini orang tua saya paksa kawin saya dengan sepupu saya. Supaya sepupunya rupanya tingkat dia punya pengetahuan atau ini rendah. Maka Nabi memanggil orang tuanya. Hai, kamu tidak punya hak untuk memaksa anak kamu. Nah, setelah perempuan itu dinyatakan boleh memilih, ketika itu baru dia berkata, sekarang wahai Nabi saya setuju. Tetapi orang tua sudah tahu bahwa dia tidak punya hak untuk memaksa. Nah itu nanti sebabnya dalam konteks perwalian, ada yang berkata perempuan kalau dia memilih pasangannya dan pasangan itu wajar, maka walaupun tanpa izin orang tuanya itu boleh. Tapi kalau pasangannya tidak wajar, maka itu lantas wali bisa mengajukan keberatan untuk membatalkan perkawinan. Pak Kureis, biar lebih jelas wajarnya itu dalam bentuk apa? Maksudnya? Misalnya, dia seorang muslimah kawin dengan non-muslim. Ya. Okay. Misalnya, satu dia berpendidikan sangat tinggi, yang menikahi dia satu pendidikannya sangat rendah. Wajar gak itu? Ya, okay deh. Dia cantik, rupawan, yang terpilih orang cacat yang tidak ini. Itu tidak. Ya kan? Itu misalnya. Dan kewajaran itu diukur di dalam masyarakat. Ada oleh masyarakat ini dianggap wajar, ada tidak. Oke, baik. Baik, ada yang lain? Ya, silakan. Terima kasih. Saya mau bertanya, Pak. Kan dengan sumbangan saya, sebetulnya kata Nabi tadi kita butuh pengenalan sebelum pernikahan. Pengenalan yang wajar dan baik itu sebetulnya kayak apa sih, kon? Sekarang orang pacaran identik dengan pegangan-pegangan atau semacamnya. Iya. Tapi saya ingin tahu menurut Islam tuh yang pengenalan apa? Dan saya mau bertanya lagi, Pak. Jika suatu pasangan sudah saling mencintai dan akan menikah, tetapi wali dari perempuan tersebut tidak setuju karena alasan yang tidak masuk akal, tetapi mereka sudah saling mencintai, wali tidak setuju karena alasan tidak masuk akal. Menurut Bapak itu bagaimana, Pak? Ya, itulah tadi yang saya katakan ya. Sudah terjawab dengan jawaban ini tadi. Ya. Kita lihat wajar atau tidak. Nah, kalau yang pertama pengenalan. Anda mau kenal apanya dulu? Sifat-sifatnya? Mau kenal wajahnya? Ya. Mau kenal keluarganya? Itu kan bisa dilakukan di hadapan orang tuanya. Anda mau tahu bagaimana kecerdasan anak ini, bagaimana wawasannya, bisa ngobrol dengan dia di depan orang tuanya. Anda mau keluar bersama dia, Anda bisa keluar bersama orang tuanya atau saudaranya. Lebih tua. Terjadi pengenalan. Jangan keluar dua-duaan dong, di bioskop lagi. Itu enggak boleh, karena setan ada. Kan bisa kenal toh? Oke. Jadi enggak bisa pegang-pegangan ya? Apalagi pegang-pegangan. Baik, ada yang lain, Mbak, silakan. Saya ingin menanyakan, Pak, dalam awal pernikahannya seagama, namun dalam perjalanan perkawinannya tiba-tiba salah satu pasangan berpindah agama. Bagaimana hukum pernikahannya itu? Baik. Sekarang begini, kita harus perluas bahasan kita ini. Pada prinsipnya ayat yang kita baca melarang perkawinan musyrikah. Dan orang musyrik. Di ayat yang lain ada yang menyatakan boleh mengawal muhsanat minal ladzina utul kitab. Perempuan-perempuan terhormat dari ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, boleh dikawini. Tapi saya ingin garis bawahi al muhsanat, yang terhormat. Jangan ini ahlul kitab, orang Kristen dan ini, tapi tidak terhormat, tidak boleh dikawini. Oke. Nah, jadi boleh kawin seorang pria muslim dengan wanita yang menganut ajaran agama Islam, agama Kristen atau Yahudi. Tidak boleh sebaliknya. Kenapa tidak boleh sebaliknya? Karena biasanya yang dominan, yang bisa memaksa itu lelaki. Di sisi lain, orang Islam itu sangat menghormati Isa alaihissalam, mengakuinya sebagai nabi. Sebaliknya, non-muslim tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Karena itu seorang muslim akan membiarkan istrinya mengikuti ajaran ini karena memang Nabi Isa diakui. Tetapi sebaliknya yang lain berkata Nabi Muhammad itu pembohong, bukan nabi. Karena laki-laki lebih dominan, dan kalau dia muslim, dia akan menghormati istrinya, bahkan kalau perlu dia antar ke gereja. Tapi kalau perempuan, itu tidak bisa begitu. Kalau perempuannya muslimah, laki-lakinya ini, enggak usah sholat, enggak benar itu. Iya kan? Jadi kalau dia pindah agama, dia berarti murtad. Nah, kemurtadan menghapuskan. Saya kira itu ya. Jadi kalau kemudian memang yang perempuannya yang Islam, laki-lakinya pindah ke Islam ya Pak ya. Kemudian dalam perjalanan perkawinan tuh Pak, tiba-tiba laki-lakinya pindah lagi ke non-Muslim gitu ya Pak ya. Dia murtad. Nah murtad. Si istrinya bagaimana Pak? Sangat berat untuk saya ucapkan harus cerai. Seberat dokter yang harus mengamputasi pasien. Ya. Baik. Okay. Jadi sudah mengerti ya Bu ya, di titiknya di sana, mau tidak mau apapun kita mesti dapat walaupun berat sekali ceritanya ya Pak Kuris. Pak Kuris, kita belajar banyak hari ini dan lebih banyak lagi yang kita pelajari ibu-ibu sekalian barangkali di sini ya, dan adik-adik sekalian ya, adalah apa yang kita biasa temukan sehari-hari dari perkawinan beda agama, kemudian perkawinan yang dipaksakan barangkali, kemudian sampai bagaimana cara berpacaran yang baik ya, tetap saja tidak boleh pegang-pegang. Jadi kalau mau berjalan nggak boleh berdua ya Pak Kuris ya, harus bertiga ya pacarannya ya. Bukan dua-duanya perempuan dipacarin juga bukan ya, tidak bisa ya. Ini adik-adik saya memang mencari jalan bagaimana caranya, Pak. Baik, terima kasih banyak para penulis semua di sini, para penonton semua, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian di sini. Kita belajar banyak hari ini, insya Allah bisa jadi modal kita lagi Pak Kuresia untuk belajar lebih jauh dan memahami Al-Quran. Baik, insya Allah kita bisa berjumpa lagi besok dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Kuresihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.